الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-93 dari kitabul janaiz. Dan pada bab yang ke-93 beliau tidak memberikan terjemah atau judul untuk bab tersebut dikarenakan seperti disebut Al-Hafidz rahimahullah ta'ala kalfasli min babilladhi qablah, materi di bab ke-93 seperti bagian dari bab sebelumnya, itu bab ke-92. Dan materi bab ke-92 sudah kita lalui tentang hukum auladil musyrikin, hukum anak-anak orang musyrik yang meninggal sebelum mencapai usia bulugh, bagaimana keadaan mereka. Dan di pertemuan yang lalu sudah disebutkan keadaan mereka yang berkaitan dengan hukum dunia itu yu'amalun mu'amalat abaihim, berkaitan dengan perkara dunia ketika meninggal mu'amalnya seperti mu'amalah orang tua mereka yang mana mereka dalam keadaan musyrik. Dengan mana ketika meninggal tidak dimandikan, tidak dikafani dan disolatkan, serta tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun yang berkaitan dengan keadaan mereka di akhirat diperselisihkan oleh para ulama. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang disebutkan Imam Majzumun bil Jannah, bahwasanya hukum mereka itu di surga seperti anak-anak kecil yang lainnya yang belum mencapai usia bulugh, karena mereka sekalipun dia atau mereka anak-anak orang musyrik tapi mereka dilahirkan seperti yang lainnya dalam keadaan fitrah, sebagaimana keadaan mereka seperti yang lainnya belum ditulis atas mereka dosa karena belum mencapai usia bulugh. Dan di antara dalilnya hadis yang akan Imam Bukhari sebutkan dalam bab ini. Dan pendapat yang kuat yaitu bahwasanya mereka mumtahanun, kelak di akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaannya seperti keadaan ahlul fatrah, orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah Rasul. Mereka kelak di akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah dengan perintahnya, kalau dia mentaati maka akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau maksiat itu tersebut, dia akan masuk ke dalam neraka. Akan kita baca hadis di bab yang ke-93. Qala rahimahullah ta'ala babun. Haddathana Musa ibn Ismail, Abu Salamah at-Tabudaki. Qala haddathana Jarir ibn Hazim. Qala haddathana Abu Raja, Imran ibn Tamim. عن سمرة بن جندب قال Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Faqal man ra'a minkum al-lailata ru'ya? Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika selesai salat, itu salat subuh, beliau menghadap kepada kami, membalikkan wajahnya dan menghadap kepada para makmum, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau bertanya, "Man ra'aminkum al-lailata ru'ya?" Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi, melihat mimpi? Sudah kita ketahui bersama bahwa mimpi yang disyariatkan untuk kita ceritakanlah mimpi-mimpi yang baik. Adapun mimpi yang buruk, tidak boleh bagi kita untuk menceritakannya. Qal, maka Samurah mengatakan, fa'in ra'ahadun qassaha, fa'yakulu masya'Allah. Dan jika ada seorang sahabat melihat mimpi di malam tersebut, ia ceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan sesuatu tentang mimpi tersebut, masya Allah. Itu beliau takwilkan mimpi tersebut. Fasa'alana yawma. Kemudian pada suatu hari, beliau bertanya kepada kami. Selesai salat subuh. Faqal, beliau berkata, haru'a ahadun minkum ru'ya. Apakah di antara kalian ada yang melihat mimpi? Bermimpi? Faqulna la. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala, kemudian dia mengatakan, lakinni ra'aitu lailata rajulain atayani. Nabi berkata, tapi tadi malam aku melihat, itu bermimpi. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Aku bermimpi datang kepadaku dua orang laki-laki. Fa'akhada biyadi. Fa'akhrajani il ardil muqaddasa. Keduanya mengambil tanganku, kemudian membawaku ke al ardil muqaddasa. Ke negeri yang muqaddas. Kemudian kata beliau, faida rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi. Wa rajulun qa'imun biyadihi kallub min hadid. Qala ba'du ashabina an Musa kallubun min hadid yudkhiluhu fi shidqi hatta yablugha qafa thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla dhalik wa yata'im shidqu hadha fayaudu fayasna'u bimithlah fayasna'u mithlah. Dan ketika keduanya membawaku, aku tiba-tiba melihat seorang laki-laki sedang duduk dan yang lainnya berdiri biadihi kalub min hadid, dan orang yang berdiri tadi membawa di tangannya kalub min hadid, pengait yang terbuat dari besi. Kemudian kata beliau, diriwayat Musa, kalub min hadid yukhiluhu fi shidqih hatta yablughu qafah. Dan pengait dari besi tersebut dia masukkan ke samping mulut orang yang sedang duduk. Duit yang lain berbaring. Dia masukkan pengait tersebut ke bagian mulutnya, kemudian dia tarik dan sobek sampai ke kofa, ke tengkuknya. Kemudian setelah itu dia lakukan di bagian mulut yang sebelahnya. Dia masukkan ke mulutnya, kemudian dia tarik sampai tengkuknya. maknanya dicobak-cabik mulutnya. Dan setiap selesai dari sebelah kanan, dia sobek ke sebelah kiri. Dan tidaklah selesai di sebelah kiri, melainkan sebelah kanan sudah kembali seperti semula. Ketika dia selesai menyobek bagian kanan, sebelah kiri kembali seperti semula. Dan terus diadab dengan hal tersebut. Maka aku bertanya kepada keduanya, Mahada, ada apa dengan orang ini? Apa yang aku lihat? Qala, maka keduanya berkata kepadaku, intoliq, pergilah. Fantolakna, maka kami pun meninggalkan kedua orang tersebut. Hatta ataina ala rajulin muttajin ala qafa. Kemudian kami pergi sampai kami mendatangi ada seorang laki-laki sedang berbaring ala qafa, terlentang. Wajahnya menghadap ke arah langit. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhra fayashdakhu bihi ra'sah. Kemudian ada laki-laki lain berdiri dan dia memegang fihir atau sakhra, itu hajar, megang batu besar, fayashdakhu bihi ra'sah. Kemudian dia timpakan batu yang dia pegang ke kepala orang sedang terlentang tersebut. Faidha darabahu tadahdahal hajar. Dia timpakan sampai batu tersebut menggelinding. Dan tentunya kepalanya hancur. Kepala orang yang sedang berbaring ditimpa dengan batu besar. Dengan kuat sampai batunya menggelinding. Fantolaku ilayya liyakhudah. Falayarji ilahadah hatayal ta'im ra'suh. Wa'ada ra'suh kamahu. Kemudian ketika batunya menggelinding, dia pergi untuk mengambil batu tersebut. Ketika dia ambil dan kembali untuk menimpakan tersebut ke kepala orang sedang berbaring tadi, tidaklah dia kembali mereka mendapatkan kepala tersebut yang sudah hancur kembali seperti semula. Kemudian dia timpa lagi kepalanya dengan batu sampai hancur dan sampai menggelinding batunya. Dia ambil lagi batunya dan tidak kembali, maka kepalanya sudah kembali seperti biasa. Fa'ada ilaihi fadoroba. Qultu man hada. Maka bertanya, siapa ini? Faqala intolik. Maka kedua orang yang bersama aku mengatakan, pergilah. Fantolakna ila saqbin. Mithitan nur. A'lahu bayiqun. Wasfalahu wasi. Yatawakadu tahtahu nar. Fa'idha aqtaroba irtafa'u. Hatta kada an yakhruju fa idza khamadat raja'u fiha wa fiha rijalun wa nisa'un ura. Kemudian kami pergi dan kami mendatangi kata saqbin misli tanur, sebuah lubang seperti tanur, seperti tungku, yang mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya itu wasi, sangat luas sekali, dan di bawah tersebut terdapat api yang menyala. Fa idza iqtaraba irtafa'u. Dan ketika api itu menyala dengan besar, mereka berusaha untuk keluar dari tungku tersebut. Hatta kadan yakhruju, tapi mereka tidak mampu dan mereka berteriak namanya. Fa idza khamadat raja'u. Ketika apinya mengecil, mereka kembali. Wa fiha rijalun wa nisa'un ura. Datanya di dalam tungku tersebut terdapat laki-laki dan wanita yang dalam keadaan ura, tidak berpakaian. Faqultu man hadha. Maka aku bertanya kepada kedua orang bersamaku, siapa orang ini? Siapa orang-orang tersebut? Qala intalik. Maka keduanya berkata, pergilah. Fantolakna. Maka pun meninggalkan orang-orang tersebut. Hatta ataina ala nahrin mindam. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Wa rajulun baina yadaihi hijarah. Qali Yazid wa Wahab ibn Jarid an Jarir ibn Hazim. Wa ala syatin nahar rajulun. Faqbal rajul ladhi fin nahar. Faidha aradan yakhruja. Ramal rajulu bihajarin fifi. Faradda haithu kana. Fajala kullama jal yakhruja rama fihi bihajar fayabji'u kama kana. Kemudian ketika kami meninggalkan orang tadi, kami mendatangi seorang laki-laki berada di tengah sungai dan sungainya mindam, sungai dari darah. Kemudian di tepi sungai ada seorang laki-laki yang di sampingnya atau di hadapannya hijarah, batu. Batu-batu. Kemudian orang yang di tengah sungai tadi, dia berenang ingin menepi, ingin keluar dari sungai darah tersebut. Setiap ia hendak menepi, dia dilempari oleh yang di pinggir sungai dengan batu di mulutnya sampai dia kembali ke tengah sungai. Kemudian dia ingin menepi lagi, setiap mau menepi dilempar mulutnya dengan batu. Dia ingin keluar dari sungai darah tersebut, tapi dia tidak mampu keluar. Maka aku bertanya kepada kedua orang yang bersamaku, fakultu mahada, aku berkata kepada keduanya, ada apa dengan ini? Qala intalid, maka keduanya berkata kepadaku, pergilah. Fantalakna hatta antahayna ila raudatin khadra fiha syajaratun azimah wa fi asliha syekhun wa sibyan. وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدِهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَ بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطْ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَابٌ نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ. Kata beliau, ketika keduanya berkata kepadaku, intalik, pergilah. Maka kami pergi sampai kami mendatangi sebuah raudhah khadra, sebuah taman yang sangat hijau. Dan terdapat di dalam taman tersebut, tokoh tersebut, syajaratun azimah, pohon yang sangat besar. Dan di bawah tersebut ada seorang yang tua, wasibian, dan sekitarnya anak-anak kecil. Kemudian tidak jauh dari orang tersebut, ada seorang laki-laki, tidak jauh dari pohon tersebut, ada seorang laki-laki yang dihadapannya api, yuqiduha, yang dia menyalakan api tersebut. Kemudian setelah itu keduanya membawaku fi syajarah, membawaku sebuah pohon, wa adkhalani daran, kemudian memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang aku tidak pernah melihat rumah yang lebih bagus dari rumah tersebut. Dan di dalam rumah tersebut terdapat kaum laki-laki, baik yang tua ataupun yang muda, begitu pula kaum wanita dan anak-anak. Tsumma akhrajani minha فَصَعِدَ بِشَجَرَهْ فَأَدْخَلَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنْ وَأَفْضَلْ. Kemudian setelah itu keduanya membawaku terus naik ke sebuah pohon dan memasukkanku ke rumah yang lebih baik dari yang pertama dan lebih afdol. Dan sama di dalamnya terdapat syuyukhun wa syabab, terdapat orang-orang tua dan para pemuda. قُلْتُ طَوَفْتُمَنِ اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَنِ عَمَّا رَأَيْتُ. Maka berkata kepada kedua orang yang membawaku, kalian berdua telah membawaku keliling pada malam ini. Maka beritahukan kepadaku dengan apa yang aku lihat. Qala na'am. Maka keduanya berkata iya. Amal ladhi ra'aitahu yushakku shidquhu fakadab yuhadithu bil kadbah fatuhmalu anhu hatta tablugh al afaq fayusna'u bihi ma ra'ait ila yawmil qiyamah. Keduanya berkata, adapun orang yang engkau lihat dalam keadaan dirobek-robek mulutnya, maka dia adalah kadzab, seorang kadzab, pendusta. Yuhadditsu bil kadzbah, dia mengatakan perkataan dusta, fatuh malu anhu, kemudian dinukil darinya perkataan dusta tersebut, hatta tablughul afaq, sampai menyebar ke afaq, ke penjuru dunia. Fayusna'u bima ra'ait ila yaumil qiyamah. Maka balasannya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang kau lihat sampai hari kiamat. Walladzi ra'aitahu yushdakh ra'su. Adapun yang kau lihat orang yang kepalanya ditimpa dengan batu. Farajulun 'allamahu Allahu Qur'an. Maka dia adalah orang yang Allah berikan kepadanya ilmu Quran. fanama anhu billayl walam ya'mal fihi binnahar. Maka orang tersebut tidur di waktu malam sebagaimana tidak mengamalkan Al-Quran yang Allah beri kepadanya di waktu siang. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengadab orang tersebut dengan adab yang kamu lihat sampai hari kiamat. Dan ini tentunya perkara yang sangat menakutkan kita para thalabatul ilm. Kita mempelajari Al-Quranul Karim, berusaha untuk menghafalnya, untuk murojaah, dan untuk mentadaburi maknanya. Dan jika kita tidak mengamalkan Al-Quran yang telah kita hafal, kita pelajari, maka hukumnya seperti yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk menjadi orang yang pertama mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena Al-Quran yang merupakan asul ilm, perkara yang paling pokok dalam ilmu agama ini, itu bukan hanya sekedar dihafal lafaz-lafaznya atau dipahami maknanya. Lebih dari itu adalah diamalkan. Setelah kita baca, kita hafal, kita pelajari maknanya, wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar radhiyallahu taala an, "Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dengan Al-Quran ini sekelompok kaum. Dan Allah hinakan kaum yang lainnya dengan Al-Quran ini. Allah mengangkat derajat orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan sudah kita lalui penghafal Al-Quran dan mengamalkannya, jangankan diri sampai kedua orang tuanya diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang tidak menghafal Al-Quran, sekalipun dia menghafalnya, sekalipun dia memahami maknanya, maka hukumnya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun orang yang kau lihat, ia berada dari sebuah lubang atau tungku, yang mereka tidak berpakaian, dan di bawah tungku sebut ada api yang menyala, dan mereka berteriak-teriak di dalamnya, fahumuz zina. Mereka adalah para pezina. Para pezina hukumannya seperti itu. Dan adapun orang yang kau lihat fil nahri, adapun orang yang kau lihat, dia sedang berada di tengah sungai darah, dan berusaha menepi, dia berusaha menepi dilempar dengan batu mulutnya, dan dia tidak bisa keluar di sungai darah tersebut, adalah akilur riba, para pemakan harta riba. Ini ancaman yang sangat besar bagi orang yang melakukan muamalah ribawiyah. Dan muamalah ribawiyah sekali lagi bukan hanya mencakup orang yang memakan harta ribanya. Orang meminjam uang, kemudian dia mengambil riba dari pinjaman tersebut. Ini tentunya akilu riba. Akan tapi sama orang yang meminjamnya juga. Itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan katibnya, penulisnya, juru tulisnya, dan syahidnya semua masuk ke dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus berhati-hati dari muamalah ribawiyah. Adapun orang tua wasyihu fi asli syajarah, yang kau lihat berada di bawah sebuah pohon yang besar, Ibrahim alaihissalam. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasibyan haulahu auladun nas, dan anak-anak kecil yang berada di sekitar beliau adalah auladun nas, anak-anak kecil. Anak-anak manusia. Waladi yuqidu an-nara malikun khazirun nar. Adapun orang yang kau lihat sedang menyalakan api adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Wadarul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin. Adapun rumah pertama yang kau lihat yang sangat elok sekali, itu adalah rumahnya, tempatnya amatil mu'minin, keumuman kaum mu'minin, yang mereka semuanya tentunya akan masuk surga. Wa ma hadhihi ad-dar, adapun rumah ini yang kedua yang lebih elok lagi, fadarus syuhada, itu adalah tempatnya orang-orang yang mati syahid. Kedudukannya lebih tinggi daripada yang pertama, itu keumuman kaum mukminin. Wa ana Jibril wa hadha Mikail, dan aku adalah Jibril dan temanku ini adalah Mikail. Kemudian Jibril berkata, "Fadhfa ra'sak," katanya, "angkat kepalamu, lihat ke atas." Farafatu ra'si, maka aku mengarahkan pandangan ke atas. Aku mengangkat kepalaku, faida fauqi mithlus sahab. Ternyata di atasku ada yang seperti sahab, seperti awan, awan putih. Qala, maka keduanya berkata kepadaku, dzaka manziluk, kata itu tempatmu kelak di surga. Qultu dani adkhul manzili, maka berkata kepada keduanya, biarkan aku untuk bisa masuki rumahku tersebut. Qala innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu, maka keduanya berkata kepadaku, adapun sekarang katanya tidak bisa, masih tersisa untukmu umur yang belum kamu sempurnakan. Falistakmalta ataita manzilak, kalau kamu sudah menyempurnakan umurmu, maka kamu akan masuki rumah tersebut. Maksudnya rumah tersebut akan dimasukkan ke dalam kelak setelah beliau meninggal. Ini hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala. Dan riwayat yang lainnya nanti akan kita lalui, kita buluk ya. Ini bentuk syahid dari bab ini. Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang anak-anak yang berada bersama Nabi Ibrahim. Yang Nabi dikatakan kepada beliau bahwasanya dia adalah, mereka adalah auladun nas, anak-anak manusia. Anak-anak yang meninggal sebelum mencapai usia buluk. Sebagian sahabat bertanya, wa auladul musyrikin, wahai Rasulullah, apakah termasuk anak-anak orang musyrik? Maka Nabi menjawab, wa auladul musyrikin, iya, termasuk anak-anak orang musyrik. Ini bab yang ke-93 yang isinya hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari ini kita bisa mengambil faedah, hendaknya kita berhati-hati dari yang namanya perbuatan dosa. Tidaklah Allah memperingatkan kita semuanya, begitu pun Rasul yang peringatkan kita semua dari perbuatan dosa, melainkan akibat dari perbuatan dosa itu kejelekan bagi kita di dunia, terlebih lagi di akhirat, apapun bentuk dosa tersebut. Tidak ada kejelekan yang menimpa kita melainkan akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena kita berhati-hati dari perbuatan dosa. Dan seandainya kita tergelincir dan terbawa oleh bisikan syaitan sehingga terjatuh kepada dosa, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, mohon ampun dan perbaiki diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Dan menjaga kita dari semua al-fitan, ma dhahara minha wa ma batan, hatta nalqa. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.